الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Khanafitina azakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya bergabung bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan perintah takwa yang menunjukkan bahwasanya kejujuran sifat as-sidq, bergabung bersama dengan orang-orang yang jujur merupakan alamatut taqwa, tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dipanggil ialah orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwasanya konsekuensi keimanan bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. As-siddiq barakallahu fikum maknanya ialah muwafaqatu zahir lil batin wal qawl lil amal. As-siddiq ialah kondisi zahir yang sama dengan batinnya, ucapan yang sama dengan perbuatannya. wal khabari lil waqi', dan berita yang sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya as-sidqu. Pada ayat di atas yang diterangkan tadi, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang shadiq bersama dengan orang-orang yang shadiq, itu meliputi seluruh makna as-sidqu, seluruh makna kejujuran di dalam semua hal. Baik as-sidqu fil qawli, jujur dalam berucap, atau as-sidqu fil amali, jujur dalam beramal, atau as-sidqu fil i'tiqad, kejujuran di dalam berkeyakinan. Ini semuanya masuk dalam kalimat wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Hendaklah kalian memiliki sifat as-sidqu, jujur. Sebab kejujuran itu menunjukkan, membimbing pelakunya kepada al-bir, semua amal kebajikan. Dan sesungguhnya semua amal kebajikan membimbing pelakunya kepada surga. Dan sungguh seseorang itu bersikap jujur, jujur, dan terus dia jujur hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, orang yang biasa jujur, yang gemar jujur, atau yang disifati dengan orang yang jujur. Pada hadis ini kita perhatikan, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memiliki sifat as-sidqu, sama dengan ayat di atas. Alaikum bisidq. Riwayat ini juga menerangkan kepada kita tentang keutamaan sifat as-sidqu, kejujuran, yaitu yahdi ilal bir, membimbing kita kepada al-bir, kebajikan-kebajikan. Al-bir ismun jami'un li khisalil khair, yang namanya al-bir sebuah nama yang mencakup semua perangai-perangai kebaikan. Itu namanya al-bir. Maka yang namanya sikap jujur, ketika ada pada kita, kita terapkan dalam keseharian kita, dalam semua hal, membimbing kita untuk bisa mengamalkan semua amal-amal kebaikan, semua amal-amal kebajikan, semua perangai-perangai yang baik. Dan itu membimbing kita kepada surga. Maka as-sidqu min asbabi dukhulil jannah, yang namanya kejujuran merupakan sebab orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sidqu min asbabi husulil bir, kejujuran merupakan sebab tercapainya semua perangai-perangai kebaikan. Sehingga dengan jujur akan terbuka bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala semua yang namanya khisarul khair, semua yang namanya perangai-perangai kebaikan, perangai-perangai yang baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya kejujuran itu membawa berkah. Beliau sebutkan demikian terkait dengan kasus perniagaan. Dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Penjual dan pembeli ada khiyar selama belum berpisah. Ada khiyar itu pilihan, diteruskan atau digagalkan. Selama mereka belum berpisah, selama mereka ada di majlis. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Kalau mereka berdua jujur dan menjelaskan barangnya, ada aibnya ataukah tidak, ada rusaknya ataukah tidak, maka akan diberkati untuk mereka berdua pada jual belinya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Namun kalau mereka berdusta dan menyembunyikan aib-aib barang tadi, maka akan dihancurkan, maka akan dibinasakan keberkahan jual beli mereka berdua. Dari sini diambil faedah barakallahu fikum, yang namanya sikap kejujuran itu membawa keberkahan. Barokah pada jual beli, barokah pada semua perkara-perkara yang dia jujur padanya. Ikhwan fillah jazakumullah, seperti yang saya terangkan tadi, yang namanya jujur, lahir batin sama, ucapan dan amalan sama, berita dan kenyataan sama, itu namanya as-sidqu. Adapun as-sidqu terkait dengan bab agama ialah muwafaqatu syar', mencocoki syariat, mencocoki syariat pada semua gerakan-gerakan kita, pada semua tindak tanduk kita, baik pada akidah kita atau ucapan kita atau amalan kita dan segala aspek kehidupan kita. Itu namanya as-sidqu. As-sidqu fil akidah, jujur dalam perkara akidah, itu maknanya muwafaqatul i'tiqad lisyara', akidah kita itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akidah Islamiyah, akidah Sunniyah Salafiyah. Kalau akidah Anda sudah sesuai dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman Salaful Ummah dalam semua poin-poin akidah yang ada, maka dikatakan anta sadiqun fi akidatik, Anda jujur pada akidah Anda. Tapi kalau ada penyimpangan satu saja, ada penyimpangan dari penyimpangan-penyimpangan akidah Anda, anta kadzibun fi akidatik, dusta pada akidah kamu. Begitu pula terkait dengan babul ibadah, yang namanya as-sidqu fil ibadah ialah muwafaqatul ibadah lisyara' ma'al ikhlas. Tayyib, ibadah yang sesuai dengan syariat disertai dengan keikhlasan. Yakni ibadah yang sesuai dengan dua syarat diterimanya amal. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam semua aspek ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, puasa, haji, membaca Al-Qur'an, berdoa, dan segala macamnya. Tatkala kita mempraktikkan dan mengamalkan ibadah-ibadah tadi sesuai dengan bimbingan sunnah, dengan penuh keikhlasan untuk Allah semata, maka dikatakan shadiqun fi ibadatihi, jujur pada ibadahnya. Wa hakadha fil akhlaq. Juga terkait dengan babul akhlak, juga terkait dengan babul muamalah, babul adab, dalam semua bab-bab aspek kehidupan kita seluruhnya, kalau sesuai dengan syariat, maka dinyatakan shadiqun fi dzalik, jujur pada poin-poin tadi. Tapi kalau kemudian bertentangan dengan agama Allah, bertentangan dengan syariat, maka dikatakan kadzibun fi, dusta padanya. Sehingga jujur itu sangat luas cakupannya. Tidak heran kalau kemudian jujur itu lambang ketakwaan. Tidak heran kalau kemudian jujur itu yahdi ilal bir, membimbing pelakunya kepada semua perangai kebaikan. Dikarenakan akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, adabnya benar, muamalahnya benar, kesehariannya benar, lahir batinnya benar, semuanya benar sesuai dengan bimbingan syariat. Maka tidak heran ketika mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dibawakan tadi. Walaupun barakallahu fikum, asal istimal, asal penggunaan kata-kata sidqun itu sidqun fil qaul, jujur dalam berucap, lawannya adalah al-gharib, dusta. Namun dalam pengembangannya barakallahu fikum, seperti yang saya terangkan tadi, ikhwan fillah azakumullah, bila difahami makna dan pemahaman as-sidqu, di antara yang diperintahkan kepada kita untuk kita jujur padanya ialah as-sidqu fid dakwah, jujur di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau boleh saya pegang enak. Saya sampai gini-gini enggak enak. Boleh copot. Tak copot lagi. Biar saya gini-gini gitu. Aywa, ini lebih enak. Taib, termasuk dari kejujuran yang diperintahkan kepada kita ialah as-sidqu fi da'wah, jujur di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dakwah satu bagian besar dari ibadah kepada Allah, masuk pada kata-kata as-sidqu yang disebutkan dalam beberapa adillah, dalil yang saya bacakan di atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Termasuk kata-kata wa kunu ma'as-sadiqin, jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur. Minha, di antaranya as-sidqu fi da'wah, jujur dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Muwafaqatu da'wah lisyara', dakwahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat, harus sesuai dengan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sesuai dengan bimbingan agama Allah, dikatakan shadiqun fi da'watih, jujur dakwahnya. Tapi kalau ada penyimpangan-penyimpangan pada dakwahnya, dinyatakan kadzibun atau kadzabun fi da'watih, dusta pada dakwahnya. Maka di sini munafiqina azakumullah, seseorang itu dinyatakan shadiqun fi da'wah, jujur dalam perkara dakwah, apabila pada dirinya terdapat ketentuan-ketentuan berikut ini. Satu, ayyakuna mukhlishan fi da'watihi, ayyakuna mukhlishan fi da'watihi, dia ikhlas dalam dakwahnya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Khanafdin azakumullah, perkara keikhlasan wadih. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan kepada kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masuk dalam bagian ibadah adalah dakwah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah hanya kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama ini untuknya semata sebagai orang-orang yang hanif. Ikhlas dalam perkara dakwah masuk padanya ikhlas dalam perkara dakwah ilallah. Pembahasannya sekarang, apa yang dimaksud dengan ikhlas dalam berdakwah? Jawabannya khonafitina azakumullah ialah, Anda dinyatakan ikhlas dalam berdakwah kepada Allah ketika dakwah kamu ilallah. Da'watuka ilallahi ta'ala, kamu menyeru umat manusia untuk kembali kepada Allah semata supaya mereka semuanya ibadah kepada Allah, kembali kepada Allah, mentaati Allah. Ini yang pertama. Dinyatakan ikhlas dalam berdakwah ketika Anda berdakwah ilal khair, berdakwah kepada perkara-perkara kebaikan yang disebutkan dalam syariat. Dakwah ilal khair. Hanafina azakumullah, inilah yang disebutkan dalam sekian banyak ayat, sekian banyak dalil ketika membahas tentang dakwah. Pasti dengan lafaz dakwah ilallah, dakwah ila sabili rabbik, dakwah ilal khair. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yusuf ayat yang ke-108 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u," teruskan, "ilallah." Ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Dikatakan dakwah ila Allah. Juga ayat yang lainnya lagi yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ud'u ila sabili rabbi bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam kepada jalan Rabbmu. Berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Juga dalam ayat yang lain yang disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari sebagian kalian seseorang yang berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, mereka lah orang-orang yang beruntung. Yad'una ilal khair. Itu yang dinyatakan keikhlasan, itu yang dinyatakan kejujuran dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Termasuk di dalam keikhlasan berdakwah yang diterangkan di awal, mengharapkan wajah Allah semata, mengharapkan ridha Allah semata dengan dakwahnya. La li aghradin dunyawiyah, dakwahnya bukan dalam rangka untuk tujuan-tujuan duniawi. Berdakwah bukan dalam rangka untuk dipanggil ustaz. Berdakwah bukan dalam rangka mencari pengikut. Berdakwah bukan dalam rangka untuk mendapatkan tahta atau harta atau wanita atau kedudukan atau yang semisalnya. Tidak. Murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia berdakwah kepada Allah, mengajak umat manusia kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, mengajak orang pada perkara kebaikan. Hadza wal ikhlasu fid da'wah. Di sini khana fitina azakumullah. Ada nasihat penting yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau berkata, walakin ala al-amiri bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar ay yulahid mas'alatan muhimma wa hiya ay yakuna qasduhu bidzalika islahu akhihi la al-intiqama min wal-isti'thara alayh. Beliau mengatakan, tetapi wajib atas seseorang yang beramar ma'ruf nahi munkar memperhatikan masalah yang sangat penting, yaitu hendaklah niatan dia, maksud dan tujuan dia beramar ma'ruf nahi munkar untuk memperbaiki saudaranya, memperbaiki keadaan saudaranya, mengajak dia kepada perkara-perkara kebaikan, bukan dalam rangka untuk menghukumnya, bukan pula dalam rangka untuk membalas dendam pribadi atasnya. Istighfar alaih. Padahal dia yang lain belum menyatakan, fal muhim annahu yajibu alal amiri bil ma'ruf wal nahi 'anil munkar ay yastahdhira hadzal ma'na alla yakuna qasduhu al intisara li nafsihi aw al intiqama min akhihi. Yang penting, wajib atas seseorang yang beramar ma'ruf nahi munkar untuk senantiasa menghadirkan makna satu ini, yaitu hendaklah tujuan dia bukan dalam rangka untuk membela diri pribadi, bukan pula dalam rangka untuk membalas dendam atas dirinya dari saudaranya. Ini kana fitna azakumullah, perkara yang sangat muhim yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Sesuatu yang seringkali menjalar pada niatan-niatan seorang dai dalam keadaan dia merasa atau enggak merasa, terutama apabila ada sesuatu yang berkaitan dengan pribadinya. Ketika pribadinya dia disentuh, apalagi ketika ada orang lain yang mengkritik dirinya, atau yang berupaya meluruskan dirinya, atau yang berupaya menegur dirinya, atau menasihati dirinya, atau yang semisalnya, di sini dia diuji betul keikhlasannya, diuji betul kejujuran dia dalam berdakwah kepada Allah. Ketika dia menyampaikan amar ma'ruf, menyampaikan yang baik-baik, ketika dia nahi mungkar, diuji. Apa tujuannya dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah kepada Allah, mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada perkara kebaikan dalam rangka untuk memperbaiki orang lain, ataukah dalam rangka untuk pelampiasan dendam? Diuji. Barakallahu fikum. Kalau dia orang yang jujur dalam dakwahnya, maka dia akan mengedepankan keikhlasannya, mengedepankan dakwah yang sesuai dengan bimbingan syariat, dan yang mengesampingkan pribadinya. mengesampingkan tendensi pribadinya. Dia akan sampaikan dengan apa adanya, entah sesuatu yang melawan dirinya atau sesuatu yang menguntungkan dirinya, sesuatu yang membela dirinya atau sesuatu yang menegur dirinya. Dia akan sampaikan apa adanya. Dikarenakan keikhlasan dalam perkara dakwah ila Allah barakallahu fikum, dia mengajak orang kepada perkara kebaikan, bukan mengajak orang kepada dirinya sendiri. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Tauhid, dalam pembahasan fihi masail, ketika membahas tentang masalah ini juga mengingatkan banyak orang-orang yang secara zahirnya menyeru umat manusia kepada Allah, tetapi pada hakikatnya yad'u ila nafsihi, mengajak orang lain untuk kembali kepada dirinya pribadi, mengajak orang lain untuk ikut dengan dirinya, bukan mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah, bukan mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah atau kepada perkara-perkara kebaikan. Maka hal yang semacam ini barakallahu fikum perlu untuk diwaspadai. Maka di antara tanda jujurnya seseorang ialah al-ikhlasu fi da'wati, ikhlas dalam dakwahnya dengan makna-makna yang telah disampaikan tadi. Contoh langsung yang terjadi di zamannya Rasulullah alaihi salatu wasalam barakallahu fikum ialah pada beberapa ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menegur Rasulullah alaihi salatu wasalam pada perbuatannya. Di antara contohnya di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama Allah menegur, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagi kamu dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan istri kamu, sebagian istri kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Teguran itu. Dan ada asbabul wurudnya, asbabul nuzulnya. Cirinya orang yang jujur, disampaikan semua yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan agama, walaupun itu sesungguhnya menampar dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ayat ini, dibacakan kepada umatnya, tidak boleh sembunyikan, padahal isi ayatnya menegur beliau pribadi. Langsung nyebut nama, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan dalam rangka untuk mencapai ridha sebagian istri kamu. Kalau seandainya Rasul bukan orang yang jujur, hasya wa kalla, beliau orang yang sangat jujur. Kalau seandainya beliau tidak amanah, tidak jujur, akan disembunyikan ayat ini. Loh kenapa? Dikarenakan menampar pribadinya beliau, menegur pribadinya beliau, simpen. Siapa yang tahu dapat wahyu? Kan gitu ya. Wahyu sampai kemana? Kepada beliau, bukan kepada para sahabatnya. Simpen, tidak ada yang tahu. Tapi dikarenakan yang namanya kejujuran, yang namanya keikhlasan, beliau sampaikan semua perkara-perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik lahu ataukah alaih, baik sesuatu yang mendukung beliaunya ataukah yang menegur beliaunya. Itu dalam banyak ayat. Barakallahu fikum. Hakadha as-sidq. Demikianlah yang namanya kejujuran. Demikianlah yang namanya keikhlasan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini contoh realnya. Misalkan seorang dai masih terjerat dengan urusan ribawi, misalkan. Insyaallah enggak ada. Seorang dai yang jujur, ya dia mengajak orang lain untuk nahi mungkar, menjelaskan haramnya riba, kan gitu. Walaupun secara pribadi dia sedang terjerat dalam urusan ribawi. Artinya apa? Menampar dia pribadi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba dha'fan mudha'afa. Itu kayak nampar dirinya. Hoi orang beriman gitu. Hah? Artinya kamu sendiri yang kena, kamu sendiri yang kena begitu. Itu namanya syirkun fid da'wah. Itu namanya ikhlasun fid da'wah. Dikarenakan dakwahnya ilallah. Dakwahnya ila sabili rabbik. Dakwahnya ilal khair, bukan ila nafsik. Barakallahu. Ini di antara tanda jujurnya seseorang dai dalam dakwahnya, ayyakuna mukhlishan fi da'watihi. Termasuk tanda kejujuran dakwah seseorang ialah ayyakuna qudwatan lil ghair, dai tadi itu menjadi qudwah, menjadi suri tauladan bagi yang lain. Jujur dan betul-betul tanda kejujuran yang paling mudah dilihat dan sesuai dengan definisinya, muwafaqatul qaul lil amal, yang disampaikan sesuai dengan yang diamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim mengecam dan mencela ahli kitab yang memerintahkan kepada umat manusia perkara kebaikan tetapi melalaikan diri sendiri. Disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ke-44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan kepada umat manusia dengan kebajikan sementara kalian melupakan diri-diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab? Apa kamu enggak punya akal? Itu celaan. Nyampaikan kebaikan kepada orang lain, dianya enggak beramal. Melarang kejelekan, melarang orang lain dari sebuah kejelekan, dirinya malah menerjang. Ini dikecam, dikecam dalam Islam. Merupakan sifatnya orang-orang Yahudi, ahli kitab. Maka seorang dai ilallah dituntut untuk memiliki perangai yang kedua tadi, ayyakuna qudwatan li ghairi, dia menjadi suri tauladan bagi yang lain. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan terkait dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah alaihi salatu wasalam uswatun hasanah, tauladan yang baik. Sehingga Rasulullah itu da'i biqaulih, wa da'i bifi'lih, wa da'i bihalih. Da'i dengan ucapan-ucapan beliau, dengan sabda-sabda beliau, da'i dengan perbuatannya beliau, dan da'i dengan kondisi beliau. Semuanya sama, yang diucapkan, yang diamalkan, kondisinya beliau, semuanya sama. Qudwatan lil ghair. Barakallahu fikum. Disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau As-Suhwal Islamiyah, beliau menyatakan, al-wajibu 'ala da'iyah alladhi yad'u ila Allah ay yakuna qudwatan salihatan lil ladzina yad'uhum. Wajib atas seorang dai ila Allah untuk menjadi tauladan yang baik bagi para mad'unya. Fa idza amara bil ma'ruf falyakun awwala fa'ilin lah, wa idza nahaa 'an munkarin falyakun awwala tarikin lah. Bila dia memerintahkan sebuah perkara kebaikan, hendaklah menjadi orang pertama yang melakukannya. Ketika dia mencegah orang lain dari perkara mungkar, hendaklah dia sebagai orang pertama yang meninggalkannya. Beliau mengatakan sebagai contoh, fama dhannukum bi rajulin yuhadhdhiru minal muamalatir ribawiyah wa yaqulu liman yaqulu riba innaka muharibullah muharibunillahi wa rasulih wa hadha da'iyah ya'ibu an-nas wa yudhakkiruhum wa yukhawifuhum billah thumma yadhhab yata'amal birriba. Hal hadha min akhlaqi da'iyah? Abadan. Bagaimana kiranya, kata beliau, ada seorang da'i mentahdir, memperingatkan masyarakatnya dari muamalah-muamalah ribawi, muamalah-muamalah riba. Dia mengatakan kepada orang yang makan barang riba, kamu memerangi Allah dan Rasulnya, kamu memukul genderang perang dengan Allah dan Rasulnya. Dia menyampaikan mu'idah kepada orang lain, mengingatkan mereka, menakut-nakuti mereka dengan azabnya Allah terkait dengan bab riba. Ternyata dia sendiri terjatuh dalam praktek riba. Katanya Syekh, apakah termasuk akhlaknya da'i? Abadan. Itu bukan akhlaknya seorang da'i. Barakallahu. Dia ceramah ke sana kemari, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya al-madaris al-ikhtilatiyah. Bahayanya sekolah-sekolah ikhtilat, laki perempuan campur jadi satu, dan segala macamnya haram. Wah, dibawakan ayatnya, dalilnya terkait dengan haramnya ikhtilat, fatwa-fatwa para ulama dan segala macamnya. La anae sekolah kabeh, semuanya sekolahnya di madrasah-madrasah ikhtilatiyah. Apa itu yang namanya akhlaknya da'i? La. Ya, dari satu sisi dia jujur menyampaikan apa adanya yang sesuai dengan syariat, tetapi secara praktiknya enggak jujur, dikarenakan kenyataannya dia masih menyekolahkan putra-putrinya di sekolah-sekolah ikhtilatiyah yang difatwakan dengan tegas oleh para ulama kita dengan keharaman. Barakallahu fikum. Ya, yang gampangnya lah, dia memperingatkan ceramah khusus bahaya rokok, misalkan begitu. Dianya debus-debus. Barakallahu fikum. Ya, di depan madu'unya yang khawas, enggak berani. Apalagi yang enggak berani, tapi di rumah atau di mana gitu. Masya Allah. Enggak tahu ya apa ini yang dianu ini. Merek apa ini? Allahul musta'an. Apa itu yang namanya akhlaki da'i? Jawabannya tidak. Apa itu yang namanya jujur dalam perkara dakwah? Jawabannya tidak jujur dalam dakwahnya. Anta kadzibun fi dakwati. Ini perkara besar. Dari poin kedua ini, barakallahu fikum, diambil satu faedah penting. Satu faedah penting yang amat-amat sangat berharga dari para ulama kita untuk para da'i secara khusus, dikarenakan dia harus menjadi qudwah, tauladan bagi yang lain, maka dianjurkan dan dinasihatkan kepada para da'i, alla yarida mawaridat tuham, atau alla yaji'a mawatidat tuham. Jangan sampai dia datang ke tempat-tempat yang membuat orang lain curiga dan menuduh dia yang macam-macam. Tempat-tempat yang memang enggak baik. Tempat-tempat yang memang kurang bagus. Ya, walaupun mungkin dia memiliki sekian banyak alasan. Jangan. Kenapa? Dikarenakan posisi kamu sebagai seorang da'i, sebagai seorang pembina umat, sebagai penyeru agama yang disoroti semua tindak tanduk kamu dan kewajiban kamu sebagai qudwah tauladan bagi yang lain, jangan datang ke tempat-tempat yang firi-firi kuluso gitu. Barakallahu fikum. Ya, walaupun kamu punya alasan, tidak boleh dan tidak pantas bagi seorang da'i datang ke bioskop-bioskop. Jelas? Itu kan contoh yang gampang gitu ya. Loh, kayaknya kenal itu wajah satu itu. Siapa itu? Duh, Ustadz Fulan di depan biskup apa di sini tempat namanya? Twenty one, masya Allah. Duh, di depan 21 orang curiga. Kalau yang di depan situ adalah orang-orang yang biasa mangkal situ, gak bakal curiga. Emang orang situ, emang orangnya biasa ke situ. Begitu ada seseorang yang dikatakan tokoh, apalagi sebagai orang yang dikatakan da'i ilallah, mata tuh langsung puter-puter. Sopo itu? Siapa itu? Loh, Ustadz Fulan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ngapain di situ? Muncul dhon-dhon, kecurigaan-kecurigaan terus berkecamuk dalam benaknya sang madu'u tadi itu. Ya walaupun enggak boleh langsung main tuduh, cek dulu. Hah? Kalau perlu langsung datangi aja. Assalamualaikum Ustaz. Ada antum. Wah, udah. Ketangkap basah gitu ya. Allah musta'an. Artinya mungkin dia punya uzur, mungkin dia diminta sama keluarganya barangkali untuk jemput siapa familinya atau apa di situ. Ini kan enggak semuanya orang tahu agama. Ini ustaz tapi familinya masih banyak yang awam, kan banyak. Diminta mungkin barangkali. Tapi sebagai seorang dai itu harus pikir panjang. Maaf, kalau ke tempat itu saya enggak mau. Bukan nonton biskup, kamu ke situ apa? Itu ada paman kamu, tolong dijemput dia, penting itu, nggak ada yang jemput. Iya, tapi jangan di situ. Itu dai yang jujur, jangan di situ. Di mana kita ketemuan tempat ini yang aman gitu, yang nggak gitu gitu banyak. Situ selesai. Yang nggak beres, nggak apa-apa. Tujuannya kan bukan untuk nonton biskup. Tujuannya kan dalam mereka menjemput paman. Emang salah menjemput paman? Tidak salah kamu menjemput paman. Tapi yang salah itu Anda sebagai seorang dai, sebagai seorang tokoh, datang ke tempat-tempat yang membuat orang curiga dengan Anda. Hati-hati, Anda itu kudwatun lil ghair. Itu contoh biskop. Nah gitu ya. Yang disebutkan oleh para ulama kita ialah terkait dengan babul ghibah. Ketika seseorang dai Allah barakallahu fikum datang ke mawatin tuham terkait dengan mawatin bidah, tempat-tempat yang dicurigai, tempat-tempat penyebaran bidah, datang kepada tokoh hizbi, datang kepada tokoh mubtadi, tokoh teroris dan segala macamnya. Antum lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu termasuk orang yang bisa ditahdir dan bukan ghibah. Mutaraddid ila mubtadiin. Ketika dia sering datang ke tempatnya seorang mubtadi, seorang yang menyimpang dan segala macamnya, dicurigai. Kok saya sempat lihat ya, ada ustaz. Saya pas jalan kok ada acara di masjid. Itu kayaknya acaranya acara mereka-mereka itu. Geber-geber itu. Tahu geber-geber? Tahu tak? Geber-geber itu ya bahasa pelihatannya kuburiyun. Kuburiyah. Geber-geber gitu kan. Ya kan harus pakai bahasa si apa namanya kan gitu ya. Maksudnya langsung tukas-tukasan gitu. Nah, acaranya haula. Itu kayaknya acaranya itu. Tapi kok saya sempat mata saya ini ngelihat Ustaz Fulan. Baik lagi. Loh, iya. Di situ. Mungkin banyak ihtimal kenapa dai tadi ke situ, banyak ihtimal ya ikhwan. Tetapi satu sisi kesalahan dia ialah tidak memperhatikan poin satu ini. Dia lupa sebagai seorang dai yang merupakan qudwatun lil ghair, sebagai panutan tauladan bagi yang lain. Tidak boleh, tidak pantas bagi dia datang ke tempat-tempat yang memunculkan kecurigaan, walaupun dia punya alasan. Apalagi kok memang punya acara bareng sama haula gitu loh, sama gober-gober tadi. Tapi yang lainnya pada gini-gini, beliaunya anteng-anteng aja nih. Ya. Kepalanya gak gini-gini juga kan gitu. Tapi adanya beliau, adanya ustaz tadi, dai tadi, di tempat-tempat yang semacam itu sudah merupakan kesalahan besar. Dan jangan salahkan siapa-siapa ketika ada yang menggunjing Anda. Yang salah bukan yang menggunjing, tapi salah Anda sendiri. Kenapa datang ke tempat-tempat gunjingan seperti itu? Barakallahu fikum. Jujurlah dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Dan mungkin bagi Anda untuk menghindar dari tempat-tempat yang semacam itu. Barakallahu fikum. Ayyakuna kudwatan lil ghair. Barakallahu fikum. Wah kata Fakis. Dan demikian atau bisa kiaskan dalam perkara-perkara yang lainnya. Dalam perkara-perkara yang lainnya, mentahdir orang dari bahaya syirik, praktek lenik. Mentahdir orang dari bahaya bid'ah, gabung sama hizbiyin. Mentahdir orang dari bahaya meninggalkan sunnah, dia sendiri juga meninggalkan sunnah dan segala macamnya. Hati-hati. Harus ada kejujuran dalam perkara dakwah. Di antara jujurnya seseorang dalam berdakwah kepada Allah ialah ayyakuna qudwatan lil ghair. Dia menjadi sebagai qudwah, sebagai panutan yang baik bagi yang lainnya. Di antara cabang permasalahannya adalah dia tidak datang ke tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan orang lain, tempat-tempat yang kurang bagus, tempat-tempat yang jelek dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ini? Saya sudah bicara 51 menit. Gimana ya, Kwan? Sampai jam berapa ini? Saya jam berapa ini? Saya maghrib. Jam 5. Bismillah. Nah, anak pikir cuma ini aja pesertanya. Ada yang putri? Oh, terus sampai jam berapa? Paling jam 6. Oh, jam masih. Masih lama kalau sampai 6 sih. Nah, insyaallah enggak ada yang tanya, Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, ya ikhwan. Yang ketiga, di antara ciri-ciri tanda-tanda kejujuran dalam berdakwah ilallah ialah ayyakuna sabiran fi da'watihi, sabar di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya buah daripada keikhlasan. Ketika dia ikhlas dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan memunculkan perangai-perangai yang mulia. Akan muncul perangai kesabaran, keteguhan, ketegaran dan segala macamnya. Tapi ini disebutkan secara khusus ayyakuna sabiran fi da'watihi, sabar dalam dakwah. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan dakwah ilallah itu jalannya tidak mulus. Berdakwah kepada Allah itu seperti meniti jalur terjal. Di hadapan kalian terdapat sekian banyak rintangan-rintangan, hadangan-hadangan, gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, problem-problem, musuh-musuh dakwah. Dan itu merupakan sunnatullah pada orang-orang yang berdakwah kepada Allah, baik dari kalangan para anbiya wal mursalin atau dari kalangan para pengikutnya anbiya wal mursalin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan untuk masing-masing nabi, untuk tiap-tiap nabi musuh dari kalangan setan-setan bangsa jin dan setan bangsa manusia, satu sama lain saling mewahyukan ucapan-ucapan menipu yang menyilaukan, ucapan yang menyilaukan yang menipu. Maka jalur dakwah ini barakallahu fikum dipenuhi dengan para setan, setan jin, setan manusia yang siap menghalangi Anda dalam berdakwah. Setan itu tidak akan tinggal diam membiarkan Anda berdakwah kepada Allah, menyuruh umat manusia kepada Allah, kepada perkara kebaikan. Dibiarkan umat manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak bakal ridho, tidak bakal ikhlas. Kerjaan setan menyesatkan umat. Setan sendiri, iblis sendiri sudah menyatakan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghalangi umat manusia dari kebaikan. Iblis mengatakan di hadapan Allah diabadikan dalam Al-Qur'an, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu depan Allah langsung. Aku akan halangi mereka, aku akan duduk menghalangi mereka dari siratul mustaqim, jalanmu yang lurus ya Allah. Lalu aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, sebelah kanan mereka, sebelah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Iblis sudah mempersiapkan khutuwat. Namanya khutuwatus syaitan, langkah-langkah setan, makar-makar setan, trik-trik setan untuk menghalangi dan menghadang laju dakwah. Dan yang dihadang itu dakwatul haq, dakwatus sunnah, bukan dakwah yang batil. Ini dakwah yang batil dikipas-kipasi sama setan. Tapi yang dihadang ialah yang di atas siratul mustaqim tadi. Barakallahu fiik. Itu iblis. Belum lagi dari yang namanya syayatinul ins, setan bangsa manusia dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Belum lagi dari kalangan kaum kufar, orang-orang kafirnya. Jamkan baik-baik. Jalur yang lurus itu cuma satu. Dakwah yang hak itu cuma satu. Sementara jalur penyimpangan itu banyak, ada yang kanan, ada yang kiri. Nah gitu ya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah menggariskan, khatalana Rasulullah SAW khatan mustaqimah. Rasulullah SAW pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus dan mengatakan, hadza siratullahil mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Thumma khata an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Rasul menggariskan sebelah kanannya jalannya kecil-kecil, yang pendek-pendek, yang banyak, yang kiri juga demikian. Dan beliau mengatakan, wa hadhihi subul, dan inilah yang namanya subul. Camkan baik-baik ucapannya Rasul. Belum mengatakan setelah itu, wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Dan di penghujung masing-masing jalan kecil yang pendek tadi ada setan yang mengajak umat manusia masuk padanya. Itu namanya penyeru-penyeru kebatilan. Tahukah Anda siapa yang dimaukan dengan setan di sini? Yang dimaukan ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Antum lihat dalam kitab Al-I'tisam karya Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, ketika membawakan ayat di atas itu menerangkan bahwasanya yang dimaukan dengan setan di sini oleh Rasulullah SAW, setan dari bangsa manusia, yaitu ahlul bid'ah. Maka tatkala kamu berdakwah, kamu harus ngerti di depan kamu itu ada musuh, iblis dan bala bantuannya dari bangsa jin. Di depan kamu ada musuh-musuh setan manusia, ada orang-orang kafir dengan ragam sektenya, ada ahli kitab, ada musyrikin. Dalam tubuhnya kaum muslimin juga banyak penghalang-penghalangnya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang tergolong syayatinul ins. Itu yang harus siap kamu hadapi, jalan terjal dalam dakwah ila Allah. Jangan kamu kira mulus-mulus saja yang namanya dakwah. Jangan dikira enak-enak saja dakwah, enak gitu ya. Datang jauh-jauh dari Jawa Timur naik pesawat. Enaknya rek ustadznya naik pesawat. Gitu ya. Saya loh enggak pernah naik pesawat. Gitu. Ya nek mikiri pesawat enak. Nah, kalau lagi mikiri musuh-musuh dakwahnya, mundur semua antum-antumnya. Di belakangnya para ustaz semuanya sembunyi. Ustaz. Ustaz gitu. Ayo naik pesawat. Enggak, ustaz. Mau dinaikkan jet juga enggak bakal mau, ustaz. Jangan mikiri itunya, yang dipikir itu bagaimana rintangan-rintangan dalam cara dakwahnya. Hadangan-hadangannya, ujian-ujiannya, cobaan-cobaannya, musuh-musuh dalam perkara dakwah. Dan itu banyak, real dalam kenyataan dakwah ilallah. Di sini perlu yang namanya kesabaran dalam berdakwah. Seseorang yang jujur dalam berdakwah, dia akan sabirun, muhtasibun, thabitun amamal mihan. Orang yang sabar senantiasa mengharapkan pahala dari Allah, tegar, kokoh di hadapan semua ujian, semua cobaan, semua rintangan, rintangan yang ada dalam kancah dakwah ilallah. Ada muhim. Itu tanda dia jujur dalam perkara dakwah. Kalau kemudian ada rintangan mundur, dikasihkan kepada mad'unya, nih ada problem antum yang ngurus, saya tak di sini saja. Begitu ada yang enak-enak, heh, solali ustadz, ustadznya dulu, baru madunya. Ayo mikir, ustadznya dulu, barang enak ustadznya dulu, barang gak enak madunya dulu. Allahul musta'an. Enggak, dia harus bersabar, dia harus berjuang, dia harus berkorban dengan jiwa raganya, dengan pikirannya, dengan waktunya, dengan badannya, dengan ilmunya, dengan idenya, mungkin dengan raganya, dengan nyawanya, dengan semua yang dia miliki, berkorban dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, berkorban dalam rangka berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siap menghadapi itu semuanya dengan ketegaran, dengan kesabaran, dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dikatakan hadza shadiqun fi da'watihi, jujur dalam dakwahnya. Itulah yang dicontohkan oleh para anbiya wal mursalin. Sebagaimana yang bisa antum baca dalam sejarah nabi dan rasul, dari mulai Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, antum perhatikan luar biasa. Perjuangan mereka, pengorbanan mereka, kesabaran mereka, keteguhan mereka, kekokohan mereka dalam berdakwah ila Allah, menghadapi cercaan-cercaan, cemoohan-cemoohan, intimidasi-intimidasi, teror-teror dan segala macam. Sabar mereka. Fahakadha fakunu. Maka demikianlah semestinya kalian itu. Demikian jadinya kalian wahai para da'i ila Allah. Tegar. Ya siap menghadapi yang namanya tantangan dan musuh. Diintimidasi, diteror dan segala macamnya. Santai. Ya memang sudah sunnatullah pada perkara dakwah. Jangan panik. Di SMS thread. Hati-hati dari fulan menebarkan pemahaman yang menyimpang, lebih sesat dari doktrinya orang-orang yang menyimpang. Waduh. Disebarluaskan ini. Gimana nanti nama saya di mana-mana jadi jelek, dikatakan sebagai orang yang begini begini begini begini, panik. Aja panik. Kalau ndak kepengin dapat rintangan dalam dakwah, ya sing ganteng, duduk yang ganteng di rumahnya mami, minta disuapin sama mami. Jangan terjun dalam kancah dakwah ilallah. Kalau sudah antum terjun dalam kancah dakwah ilallah, siap menghadapi itu semuanya. Orang yang tegar dalam dakwahnya membaca cuman tersenyum. Allahul musta'an. Na'udzubillahi minal fitan. Kan gitu ya. Bertaut dari fitnah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin selama yang disampaikan itu hak, la yadhurruhu syai'a, tidak akan membahayakan dia sedikit. Santai. Dapat lagi SMS. Ustaz fulan daftar PU, target operasi. Waduh, apa maneh iki? Nah, kalau dia enggak sabar dalam dakwahnya, wah ketakutan banget itu. Mau sampai menghubungi polisi segala macam, gimana nih? Gimana Pak polisi? Oh, saya jadi TO, nanti gimana? Saya keluar rumah enggak berani, mau ini enggak berani, mau keluar rumah bodyguard-nya gede-gede dan segala macamnya itu. Allahul musta'an. Santai ya. Tawakkal ala Allah. Itu perkara yang biasa dalam perkara dakwah ila Allah. Isbir, wahtasib, wathbut, sabar. Sabar menghadapi berbagai macam rintangan yang ada. Mengharapkan pahala dari Allah semata. Kokoh, tegar dalam berdakwah ila Allah. Itu merupakan tanda jujurnya anda dalam berdakwah kepada Allah. Dan tidak akan fasyal, tidak akan gagal dalam berdakwah kepada Allah. Dengan keikhlasan kamu, dengan akhlaknya kamu yang mulia tadi sebagai tauladan yang baik bagi yang lainnya, dengan kesabaran kamu, dengan kamu mengharapkan pahala dari Allah semata, dengan kekokohan kamu, ketegaran kamu dan segala macamnya, insyaallah taala semua akan berjalan dengan baik. Dan yakinilah, yakinilah Allah Subhanahu wa taala akan membela dan akan menolong hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Wal aqibatu littaqwa, yang namanya kemenangan itu untuk ketakwaan. Wal aqibatu lil muttaqin, yang namanya kemenangan itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya berat, biasa. Awalnya berat, rintangan, cemoohan, cacian, intimidasi, teror, oh biasa. Serang di mana-mana, biasa. Terus, terus jalan, terus jalan. Insyaallah taala di depan anda ada makhrajan minallahi tabaraka wa taala. Akan ada jalan keluar, ada yang namanya kelapangan, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar, solusi yang terbaik dari semua urusan dia. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Wa innal farau wa innan nasra ma'as sabri. Yang namanya pertolongan bersama dengan kesabaran. Yang namanya jalan keluar bersama dengan syiddah, dengan kondisi yang mencekam, yang menegangkan, yang rumit, yang sulit, nanti di ujungnya nanti akan ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam dakwah kamu atau dalam semua urusan-urusan kamu. Maka ya panafitina asyakumullah, yang diinginkan sekarang adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Yang kita bahas sekarang ini adalah jujur di dalam dakwah kamu. Dakwalah kepada Allah semata, ajak umat manusia kepada Allah, kepada jalan Allah, kepada perkara-perkara kebaikan. Jangan mengajak orang kepada pribadi, jangan mengajak orang kepada tendensi pribadi atau kepada jamaah pribadi atau kelompok pribadi atau yang semisalnya. Jangan berdakwah kepada Allah dalam rangka untuk tendensi duniawi. Ikhlaskan niat kamu dalam berdakwah kepada Allah, sabar dalam berdakwah kepada Allah. Ihtisabul ajr indallah, meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kokoh dalam cara dakwah dan menjadi tauladan yang baik bagi orang-orang lain yang di sekitar anda, mad'u anda. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dikarenakan waktu yang sudah enggak memungkinkan, sebenarnya masih banyak ya Pak yang mau saya sampaikan di undek-undek saya, tapi paling tidak ada gambaran apa yang dimaukan dengan as-sidqu fi dakwah, kejujuran dalam dakwah ila Allah tabaraka wa taala. Saya kira cukup sekian untuk materinya. Enggak ada yang tanya kan? Enggak ada yang tanya kan? Ada. Masyaallah. Waduh ya ini ilmunya disampaikan dengan bahasa umum, pertanyaannya dengan bahasa khusus. Repot ini. Kita ini ngasih ilmu ya, kita kasih kaidah ilmiah supaya antum itu memiliki gambaran ilmu yang luas yang bisa antum kembangkan kepada perkara-perkara yang berikutnya. Jadi paham ya? Itu pegangan bagi antum di setiap masa, setiap zaman, setiap kasus. Jujur dalam perkara dakwah. Nah, pertanyaannya kok langsung. Piye? Allah Ustaz. Dijawab. Dijawab. Ada yang bertanya, kapan apakah anak sebapak lain ibu mendapatkan sama dengan anak sebapak seibu bila ditinggal meninggal orang tuanya, apakah mendapatkan harta waris bagian yang sama? Ya lain sih. Yang namanya saudara kandung atau anak kandung dengan anak atau saudara bapak itu beda. Cuma yang harus anda perhatikan dalam bab waris itu bukan terkait dengan orang lain, tapi terkait kaitannya dengan sang mayit. Ketika ada orang meninggal, itu apanya? Kalau itu adalah anaknya, maka dia termasuk anak, baik anak dari istri yang pertama atau anak dari istri yang kedua atau ketiga atau keempat. Kalau dia sebagai anak sang mayit, masuk dalam bagian anak. Gitu ya. Jadi jangan dikaitkan dengan antumnya. Apanya antum? Salah. Dalam ilmu waris terkait dengan kaitannya dengan si mayit, hubungannya apa dengan yang mati ini. Misalkan dia saudaranya mayit, maka beda saudara kandung mayit dengan saudara sebapaknya mayit. Ketika hanya ada ahli waris mayit, saudara sekandung satu dan saudara seayah satu, saudara seayahnya nangis. Loh kenapa? Tidak dapat apa-apa, semua diambil sama saudara kandung. Mahjub hajab Herman dalam masalah seperti ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Waduh, dauroh nasional diadakan kapan? Wah, saya bukan panitia, jadi saya tidak tahu. Juga sama kayak antum menunggu. Insya Allah akan diumumkan sebagaimana biasa kan gitu ya. Pengumuman paling kan sebulan sebelumnya akan diumumkan. Barakallahu'alaikum. Sebentar, saya bukan panitia lah ya kan ya. Jangan salah paham terkait dengan saya bukan panitia, ketua panitia bukan, sekretaris bukan, bendahara bukan, bagian apa juga bukan. Saya juga tamu undangan, sama saja. Nah. Nah, ini juga saya enggak tahu ini. Oh, Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah terlanjur meminjam uang dari bank untuk menebus toko dengan cara kredit 5 tahun. Ini satu-satunya jalan. Bagaimana sikap saya selanjutnya? Yang selanjutnya, segera lunasi hutang-hutang Anda kepada pihak bank dan jangan diulangi lagi. Istighfar kepada Allah yang banyak. Nanti kalau toko Anda sudah mulai menghasilkan, banyak-banyak infak dan sedekah untuk membersihkan harta benda Anda. Insya Allah kalau kamu sungguh-sungguh berupaya untuk lepas dari jeratan-jeratan semacam itu, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takon lagi, ini sudah lewat ini. Apa batasan antara kejujuran dalam berdakwah dengan kelemahan seorang da'i sebagai manusia biasa? Karena setiap manusia pasti punya salah. Bagaimana dia bisa selamat dari ketidakjujuran? Manakah dia melakukan kesalahan sebagaimana manusia biasa? Namanya kan terkait dengan manusia biasa, perkara yang maklum. Perkara yang maklum. Tetapi tidak menafikan kejujuran dia dalam perkara dakwah. Misal, misalnya kan ya, dia menyampaikan kepada manusia, kepada masyarakatnya terkait dengan fadilahnya umroh dan haji. Ustadz kiri, kayak so mangkat-mangkat. Sebagian salaf kita memberikan contoh, dia tidak berani menyampaikan tema itu sampai umroh dulu atau haji dulu baru menyampaikan. Itu afdol saja. Tetapi dalam poin semacam itu bisa bagi dia diterangkan apa adanya yang namanya hidden umroh sebagaimana ilmu yang dia ketahui dari buku-bukunya para fuqaha, dan dia belum mampu mengerjakannya dikarenakan uzur. Itu uzur syar'i. Uzur syar'i. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah itu ialah dia punya kemampuan untuk itu tidak. Dia punya kemampuan untuk menghindar dari perkara yang mungkar, tidak menghindar. Dia punya kemampuan untuk mengerjakan kebaikan tadi, tidak mengerjakan. Itu yang enggak jujur. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ya? Berkaitan poin kedua, dia tidak mendatangi tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan. Jika seseorang talib bepergian ke mall bersama istrinya atau sendiri untuk berbelanja, atau pergi ke warnet untuk download kajian atau urusan-urusan yang lain, bolehkah hal ini dilakukan ikhwan atau akhwat, mengingat setiap kita atau para pelajar atau da'i meski hanya satu ayat sebagaimana yang tersampaikan tadi malam di Tangerang. Masya Allah. Terkait dengan masalah mall, tujuannya untuk belanja. Kalau saya pribadi mengatakan, antum pilih mall-mall yang aman. Faham yang maksud? Antum pilih mall-mall yang bersih. Jangan pilih mall-mall yang agak kotor dalam tanda kutip. Faham ya, Pak? Faham kira-kira ini? Yang mana maksud? Masa harus belak-belakan ngomongnya sih? Jadi enggak enak nih. Katanya ada sebagian mal-mal itu kotor. Antum masuk itu seolah-olah ini bukan dunia ini. Ini bukan dunia ini. Barakallahu fikum. Masuk langsung. Paham ya? Ini kondisinya sangat mengerikan gitu loh. Sebisa mungkin tidak ke tempat-tempat yang semacam itu, yang sifatnya agak lumayan, agak aman gitu. Itu pun ketika memang dibutuhkan ya. Barakalakum. Ke mall untuk belanja atau kepentingan-kepentingan semacam itu tidak bisa kita larang. Barakalakum. Tapi diusahakan sekuat tenaga untuk mencari tempat-tempat yang lebih aman, yang lebih tepat, yang lebih bersih dari yang lain. Betul kan begitu kan? Ada sebagian mall yang kotor kan ya? Ada sebagian yang agak lumayan kan gitu ya? Bahasanya yang ini norak, yang ini agak sopan gitu ya kan. Nah, cari yang agak sopan-sopan. Iya. Barakallah. Waduh. Ini pertanyaannya juga menggelitik ini. Dalam mengambil ilmu kita harus tahu dari siapa kita mengambil ilmu. Terkait masalah ini apa Ustaz? Maukah Ustaz menjelaskan biografi Ustaz? Karena tidak ada buku yang menjelaskan biografi Ustaz. Ya tidak ada. Siapa kita kok sampai ada buku yang menjelaskan biografi kita itu. Kegeden. Terlalu besar itu. Besarnya ikhwan. Siapa kita orang ini? Siapa kita orang ini? Pas kita sedikit punya ilmu kita sampaikan. Balighu anni walau ayah. Gitu ya. Lo kok diem aja. Perlu saya sampaikan biografianya, biografiana? Perlu. Apa tujuannya anu tahu? Masih ragu sama saya? Na'am, Allahul musta'an. Ya, secara global disampaikan karena permintaan antum. Tapi sesungguhnya enggak pas ya banyak, karena kita bukan siapa-siapa. Ana pribadi warakallahu fikum alhamdulillah. Kalau pendidikan formal saya hanya lulus MI. Madrasah Ibtidaiyah di kecamatan saya. Atau tepatnya di desa saya. Karena sekolah di desa saya. Sehingga untuk ijazah saya hanya punya ijazah Madrasah Ibtidaiyah. Setelah itu masuk ke Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah di sana dulu. Hanya sampai semester 3 ketika itu, setahun setengah lepas. Sudah tidak lagi sekolah formal sampai sekarang. Saya lebih banyak di pondok pesantren. Saya mondok ketika lulus MI. Lulus MI masuk ke Madrasah Tsanawiyah. Kebetulan sekolahnya Tsanawiyahnya itu siang sampai sore. Nah, pagi sampai siang saya di pesantren. Saya ini pondoknya kali pertama di pondok pesantren Al-Furqan Serowo Sidayu Gresik. Pondok pesantrennya Al Ustadz Aunur Rafiq Ghufran. Waffaqahullahu taala wa hada. Barakallahu fikum. Bisa dikatakan termasuk generasi awal ya, ketinggalan setahun dari berdirinya pondok tadi. Saya 3 tahun di sana. Jadi sambil sekolah, sambil mondok, sambil sekolah paginya mondok, siangnya sekolah. Tapi hati kita lebih condong kepada pondok pesantren, sehingga sekolahnya kau. Setahun setengah sudah keluar, dan keluarnya saya dari sekolahan itu menggegirkan. Dikarenakan saya orang pribumi, keluar dari sekolah dikarenakan mondok. Kalau yang lainnya keluar dikarenakan orang jauh yang apa namanya yang mondok plus sekolah. Mau keluar juga silakan keluar, karena balik ke tempatnya kamu sendiri sana, gitu ya. Ini orang asli pribumi situ sekolah kok putus dengan sebab mondok. Ya nggak sombong ya, harapan sekolah tadi, gitu ya. Karena sekolah di Muhammadiyah, guru-guru saya semuanya adalah adik-adik kelas bapak saya atau teman-teman bapak saya yang mengharapkan saya sebagai penerus Muhammadiyah. Putul. Waduh. Oke. Saya 3 tahun di pondok pesantren Al-Furqan. Yang ketiga itu ada i'dad lughawi, dakwah 1, dakwah 2 zaman saya dulu. Langsung 3 tahun berjenjang. Tahun pertama sukses, naik dakwah satu, sukses. Dakwah dua, sukses, langsung lulus. Barakallahu fikum. Ketika kelulusan saya itu, dibukalah pondok pesantren Ihya Ussunnah di Degolan. Jalan Kaliurang, Degolan Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Yang didirikan oleh Al-Ustaz Ja'far Umar Talib. Wafakallahu ahadah. Dan yang membantu beliau ketika itu. Itu kan pondok namanya Tadribud Du'a. Nah, gitu ya, utusan-utusan dikirim ke berbagai macam tempat untuk mendatangkan utusan dan kiriman-kirimannya untuk dididik sebagai kader-kader dai. Pondok Al-Furqan mendapatkan dua jatah. Saya langsung dipanggil khusus oleh Al-Ustaz Onur Al-Furqan. Ini, oh, Pak. Ini, kamu berangkat ke pondok ini. Bilang ke orang tua kamu. Beliau ini adik kelas bapak saya. Jadi kalau sama bapak saya hormat. Adik kelas bapak saya. Bilang ke ayah kamu, mondok ke sini. Saya langsung mondok, saya langsung bilang kepada orang tua saya dan segala macamnya. Oh, mereka hanya kelimpungan. Oh, jauh Jogja ini. Nah, ketika itu kan saya baru kalau lulus SD saya mondok, kemudian 3 tahun berikutnya kan masih lulus SMP kan gitu ya. Ini orang enggak pernah kemana-mana segala macam, gimana ke pondok, gimana. Saya yakinkan yang kesana banyak, dari teman-teman pondok banyak. Akhirnya saya dititipkan kepada teman-teman saya di pondok karena saya masih kecil ketika itu. Barakallah. Tayib. Tanda tangan khusus dari Onur. Tazkiyah khusus dari Onur untuk saya. Yang kedua dikasihkan sama adiknya sendiri. Di antara utusannya Ustaz Mufarak. Ya, enggak tahu itu utusan siapa itu ya. Barakallah. Nah, itu kawan lama saya di Negolan sampai sekarang. Barakallahu fiik. Berangkat. Ada tes, ada interview, kan gitu ya. Ketika dites, ketika itu yang ngetes Irfan. Irfan, iya, dulu ya di tes. Siapa namanya? Yudin. Dari mana? Dari Dayu. Dayu. Mau dari mana? Mau dari Al-Furqan. Berapa lama? 3 tahun. Itu sudah gini duluan dia, sudah kader duluan. Dikarenakan Pondok Al-Furqan sejak zaman dahulu kala dikenal dengan bahasa Arabnya sampai sekarang ini. Baca, baca. Ayo, lulus. Nah, lulus langsung itu dikarenakan apalagi bawa tazkiyahnya Al-Ustaz. Ini punya nama besar dikarenakan ahli bahasa Arabnya. Lulus. Luluslah saya ketika itu masuk dalam jajaran awal generasi pertama pondok pesantren Ihya Ussunnah Degolan Jalan Kaliurang Yogyakarta Sleman Yogyakarta di bawah pimpinan direktur umumnya Al-Ustaz Ja'far Umar Talib. Wafaqahullahu ahad. Ternyata saya masuk ke situ sebagai santri yang paling muda, termuda dari semua yang ada. Yang lain sudah kuliah, sudah apa, ini gede kabeh. Kita orang masih lulus SMP. Allahumma. Tapi lah mas, di sana kita selama programnya kan 4 tahun. Alhamdulillah, dari mulai tahun pertama sampai tahun keempat khatam. Penambahan setengah tahun kemudian 4 tahun setengah khatam. Artinya dari mulai awal sampai terakhir itu tidak kemana-mana. Yang lainnya protol. Yang khatam saya sama beliau di antaranya sama Farouk. Ya, protol dengan sedikit, akhirnya yang mustahil digabungkan. Protol terakhir itu ketika kelulusan 4 tahun setengah tinggal 14 orang kalau salah. Itu sudah gabungan yang lama dulu sama yang sama penambahan dari para mustahil. Barakallah. Itu sebelumnya yang ikut bergabung di situ Al-Ustaz Yazid Jawas, Fakallahu Ahada, kemudian Ustaz Muhammad Umar Sewet sampai selesai. Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah, barakallahu fikum. Tayyib sampai khatam. Sampai akhir itu dengan beliau berdua saja, Ja'far sama Ustaz Muhammad Umar Sewet. Selesai 4 tahun masuk tadribud du'a yang kedua wala fakhr. Ditunjuk untuk bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Umar Sewet mengajar TD2 bagian lughatul Arab. Barakallahu. Artinya jadi asisten. Ini Ustaz Muhammad bagian bahasa, saya di bawahnya. Ini Ustaz Ja'far Murtalib terkait dengan Ulumuddin, yang di bawahnya Al-Ustaz Abdul Mukti Al-Maidani. Dua orang ini. Plus ngajar PN. Nah, itu yang bikin cepat gede ya. Ngajar tarbiyatun nisa. Si enom iki. Ya gitu ya. Si muda ini. Lulus SMP tambah 4 tahun. Berarti lulus SMA lebih setahun setengah kan gitu ya. Ya orang kuliah masih semester 3 lah. Barakallahu fikum. Benar. Akhirnya tahun 99 nikah sayanya. Barakallahu fikum. Nah, itu di situ. Sehingga sempat mengalami ke Ambon segala macam, itu angkatan pertama sana, barakallahu fikum. Sempat itu. Nah, padahal ketika itu saya kepengin ke Yaman, saya sudah ngomong sama Al-Ustaz, Ustaz ana mau ke Yaman. Nanti. Hah, Yaman, Pak Den. Ambon dulu. Siap, sami nawar. Ambon dulu. 4 bulan setengah di Ambon. Generasi pertama ketika rombongan paling besar itu ya. Saya di Air Salobat. Dari mulai A sampai Z Air Salobat. Barakallahu fikum. Nah, sepulang dari sana saya kan berjanji sama beliau. Ustaz, habis dari Ambon, Yaman. Ya wis kok. Ketika saya pulang itu saya tagih ketemu lagi. Ustaz, ana sudah ke Ambon. Saya sekarang mau ke Yaman. Yes, Yaman sama. Yaman. Sehingga ketika ada rolling berikutnya dari panitia pemberangkatan, opo iki? Berangkat lagi, Ustaz. Gampang, tak ngomong sama panglima. Datang ke panglima. Ustaz, opo iki, Ustaz? Apa itu? Disuruh berangkat lagi, Ustaz. Eh, sini, salah. Coret. Ini mau ke Yaman. Yaman ya. Berangkat saya ke Yaman bersama dengan keluarga, istri dan satu anak bayi. Barakallahu fikum. Berangkat tahun 2001 Januari. Saya sampai di Damajil Khair, markisnya Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, tanggal 27 Januari 2001. Barakallahu fikum. Sampai sana Syekh tidak ada. Beliaunya sedang sakit dirawat di Saudi dan segala macam, yang enggak pulang lagi sambil wafat. Sehingga saya beritahukan dari sekarang, saya bukan muridnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Walaupun sangat kepingin jadi muridnya. Harus jujur, jangan disembunyikan. Nah, kalau antum bikin pamflet jangan ditulis muridnya Asy-Syaikh Muqbil, salah itu. Salah besar. Barakallahu fikum. Sehingga saya di sana belajar dengan murid-muridnya Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, dengan Asy-Syaikh Yahya Al-Hajuri wafaqallahu ta'ala wahada, dan banyak berkomunikasi dengan Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adani hafizahullahu ta'ala wa'ala, dan takhusus dengan murid-murid Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi dalam semua bidang-bidangnya. Barakallahu fikum. Dalam perkara akidah, ana ngambil dari Yasin Al-Adani Abu Al-Abbas, yang punya tahqiq akidah wasudiyah atau hawiyah dan segala macamnya. Terkait dengan mustalahul hadith, saya mengambil dari Ali Rasihi yang sekarang di Ma'bar, juga dari Muhammad bin Hizam yang masih di Damat sekarang ini. Ya, dari murid-muridnya Asy-Syaikh Mubil dan orang-orang yang dari sana, para mustafidin, sampai 2004. Saya pulang ke Indonesia September 2004. Kesana bawa anak satu, pulang bawa anak empat. Masya Allah. Ya, bisa untuk bayangkan, 4 tahun kurang di sana, ke sana bawa satu, bawa anak empat, masya Allah gitu ya. Artinya belajar ilmu plus belajar berumah tangga. Barakallah. Sudah. 2004 saya di kemertua sebentar di Brebes, kemudian setelah Syawal saya pulang ke tempat kelahiran. Di sana sudah ada pondok pesantrennya yang dirintis sama kakak saya, Al-Ustaz Abu Ilyas Agus-Suhaidi. Sehingga saya ke sana tinggal gabung saja. Wis enak ya, tinggal gabung sampai sekarang ini, sampai detik ini. Barakallahu. Itu sekilas yang terkait dengan saya pribadi. Barakallahu fikum. tidak ada yang istimewa. Ya segitu-gitu saja. Cuman jujur saya mengatakan yang banyak apa namanya mempengaruhi saya pribadi terkait dengan pribadian, terkait dengan pembawaan dan segala macamnya itu 4.5 tahun di Indegolan. Itu betul-betul penggemblengannya itu lahir batin hisan wa maknawiyan. Langsung gemblengan ilmunya, gemblengan doktrinnya, gemblengan sak dakwah-dakwahnya, sak gaya-gayanya, sak tangan-tangannya apa doae. Barakallahu fikum. Itu 4 tahun di sana. Barakallahu. Ketika di Yaman enggak bisa menirukan. Enggak bisa menirukan gaya beliau. Barakallahu fikum dikarenakan lain. Kalau seandainya bertemu dengan Syekh Mubin bin Hadi, mungkin dikarenakan gayanya panglima sama kayak gayanya Syekh Mubin bin Hadi rahimah. Barakallahu fikum. Itu saya, sehingga enggak ada yang istimewa ya, kan? Ya biasa-biasa saja. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat seperti yang antum inginkan. Naam. Ya, kalau antum masih meragukan saya ya enggak ada masalah. Afan Ustaz, antum masih majhul, jadi enggak usah keselipi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak disidayu saja. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau terkait dengan masalah dakwah ila Allah, selama di Bali kita sudah diminta turun berdakwah. Saya pribadi sudah diminta turun, ikut andil turun dakwah tahun 96. Itu sudah ke Klaten, Cilacap, Semarang dan segala macamnya, dan halaqah-halaqah di sekitar Yogyakarta. Halaqah-halaqah yang ada. Barakallahu fiik. 96 sampai sekarang 2013 sama dengan 17 tahun dikurangi 4 tahun selama di Yaman, sehingga 13 tahun kita sudah melalang buana ke dunia dakwah ila Allah tabaraka wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.